istrimu adalah mahkotamu. Wahai para suami, istrimu adalah mahkotamu, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untukmu yang harus kamu jaga. Jangan sampai laki-laki lain memakai mahkotamu atau ikut menikmati indahnya mahkotamu. Sungguh pilu hati ini tatkala melihat seorang suami membiarkan istrinya menjadi santapan pandangan mata-mata nakal para lelaki. Ikut menikmati keindahan tubuhnya, ikut tergiur memandang paras cantiknya. Di manakah kecemburuanmu, wahai para suami? Ataukah engkau bangga jika kecantikan mahkotamu diketahui banyak lelaki? Ataukah kau bangga jika mahkotamu ikut menggairahkan para lelaki? Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, wahai para suami, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu kelak di hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindungannya.